Bukan pergi membawa diri jauh ke seberang, membawa luka lama. Kini bertanda diiris luka, namun ku takkan putus asa. Mengasuh diri kan teguh jadinya, daku berdiri. Rasa hati sudah terperi, sedar lesu terkena bisa. Akan kurangga cemas melanda, tetap selamat selamanya. Sudah terperi, telah ku sedar lesu terkena bisa. Akan kugal cemas melanda, tetap selamat selamanya.